Susu yang itulah, susu yang itulah, susu. 家。嘿嘿 bro， 嘿 muscle bro， 嘿嘿 bro， 干嘛呢阿家？ Cari

만났던 만자 전달은 더워 뭉아뭉아 진짜 진짜 진짜 진짜 진짜 순한동 진짜 순한동 진짜 순한동 진짜 순한동 진짜 보산 구판장 senyuman memter bayang-bayang kau selalu dalam ingatan terbawa mimpi siang dan malam oh mesranya cinta kita bagaikan ratu dan raja saling berjanji Ternyata tamu yang ku anggap nyebelin, tapi gak bisa ku lupain. Yang hitam, yang putih ku cobain. Yang tinggi, yang pendek aku rasain. Tapi kamu yang sedang-sedang saja kau tegur. butuh waktu.